Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amdinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'. Yang kami hormati Bapak Kiai Soleh selaku pengurus Masjid Besar Masjid Agung Sunda Kelapa, demikian pula Dr. Fahrudin hafizahullah ta'ala yang kami hormati, dan seluruh pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa yang telah banyak memberikan waktu dan kesempatan khususnya untuk kami bisa bersilaturahim dan juga bisa bermuajahah dengan ikhwah dan akhwat para jamaah sekalian. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada atasa agama yang telah memberikan dukungan besar dalam acara ini, juga dari Pusdinas dan Yayasan Isanam. Alhamdulillah. Yang pertama dan utama para jamaah sekalian, mari kita senantiasa menjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, terkhusus pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah dan taufiknya pula kita bisa berkumpul pada di tempat yang mulia ini. Harapan kita tiada lain adalah untuk mengais kebaikan dan juga mencoba untuk meretas jalan sebagaimana tajuk yang insyaAllah akan kita bawakan pada kesempatan ini, meretas jalan menuju husnul khatimah. Maka Bapak Ibu dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah permasalahan yang sangat penting untuk senantiasa kita cermati, kita dadaburi, ya. Karena tentunya tidak ada yang menginginkan untuk sebaliknya, ya. Namun semua itu adalah perlu untuk kemudian kita ilmui dan kita cermati. Harapan tentunya besar, ya, untuk kita bisa mendapatkan itu. Namun sekali lagi, untuk bisa mendapatkannya tentunya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga perlu untuk kita retas jalan menuju kepada husnul khatimah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita insyaAllah ta'ala akan membahas satu permasalahan yang tentunya adalah masalah husnul khatimah ini merupakan masalah yang sangat urgen dan sangat pokok dalam kehidupan seorang muslim. Karena ini berkaitan langsung dengan masalah hati, masalah niat, ya. Demikian pula dengan amalan-amalan yang kita jalani. Tentunya bagaimana untuk kita bisa sabat, ya, bisa istiqamah di atas jalan yang benar, untuk kita senantiasa bisa beramal dengan amalan-amalan yang salih ini. Ini agar kita bisa mendapatkan akhir kesudahan yang sempurna, yakni bisa mendapatkan yang terbaik dengan apa yang kita harapkan dari husnul khitam, akhir kesudahan yang mulia. Maka pentingnya juga untuk kita mengilmui dari masalah ini dari sisi mafhumnya, ya. Demikian pula sebab-sebab untuk kita bisa merealisasikannya dan berbagai awamil, berbagai hal-hal yang itu akan kita bisa mendapatkan kesempurnaan dari husnul khatimah ini. Tentunya hal ini adalah sangat terlihat sekali dari athar atau dari dampak-dampak perilaku, baik itu secara akadiyah, secara akidah, secara tarbawiyah, dari sisi pendidikan hidup, demikian pula dari sisi akhlak dan muamalah. Maka inilah yang harus senantiasa kita perhatikan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan berkaitan dengan mafhum dari husnul khatimah ini. Apa yang bisa kita pahami dari makna husnul khatimah? Kalau dia dari secara bahasa, khatimah, al-khatimah ini adalah berarti an-nihayah wal-iqabah. Bagaimana akhir dari kesudahan. Maka dikatakan khatamu syai' yani idza balagha akhiruhu. Khatamu syai' yani penutupan sesuatu ini jika memang sudah berakhir masanya. Maka husnul khatimah ini adalah tentunya adalah nihayat thayyibah. Yani akhir kehidupan yang baik dan akhir kehidupan yang diberkahi. Maka husnul khatimah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk kemudian diambil oleh Allah menjemput kematiannya dalam keadaan yang baik, di atas tauhid, di atas amalan yang saleh, dan di atas Islam, ya. Dan kemudian ditutup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditutup dalam amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya yang kita inginkan dan harapan bagi setiap mukmin untuk bisa mendapatkan akhir kesudahan yang indah. Dan tentunya semua itu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam telah syarat dan penuh dengan baik itu anjuran bahkan perintah ataupun tuntutan untuk kita supaya mendapatkan akhir kesudahan yang baik ini. Sebagaimana juga ayat yang tadi dibacakan oleh qari kita hafizahullah taala. Dan ini bisyarah, berita gembira. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah. Mengucapkan rabbunallah mudah. Tapi berikutnya tsumma istaqamu, nah ini untuk istiqamah di atas Rabbunallah ini yang perlu perjuangan, perlu kita retas. Karena mengatakan Rabbunallah dan hati manusia sebagaimana disabdakan Nabi alaihi salam, qulubu bani Adam baina usbay min asabi ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati manusia itu di antara dua jari-jari Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka inilah yang kita senantiasa minta kepada Allah agar diberikan sabat. Diberikan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadikan kita was-was, ya. Harap-harap cemas. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira ini. Karena sesudah itu tentunya adalah kebahagiaan yang akan didapat. Sebagaimana bisyara dalam ayat tadi yang dibacakan. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat pada mereka memberi kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru, bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adu, dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kemudian apa kata Allah? Nahnu awliya'ukum, kami yang akan menolong kalian. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang senantiasa istiqamah di atas Rabbunallah, di atas ucapan Rabbunallah. Maka ini motivasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kepada kita agar akhir kesudahan kita adalah husnul khatimah. Ini tuntutan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini diawali dengan takwa kepada Allah, penjagaan agar kita senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ini tuntutan. Di akhir surat Al-Hijr juga Allah menuntut kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini juga tuntutan. Sembahlah Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam juga demikian, seperti juga tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Saleh Habibullahullahu ta'ala, yang juga menjadikan kalau kita apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali di Jami'ul Ulum Al-Hikam, ketika para ulama membahas hadis ini, al-amalu bil khawatim, maka mereka harap-harap cemas, ya. Ketika amalan itu adalah tergantung kepada bagaimana akhir kesudahannya, maka bagaimana akhir kesudahannya atau di awal dari takdir kita, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan semuanya. Bahkan juga hadis dari Nabi SAW telah banyak mengingatkan kepada kita berkaitan dengan masalah takdir ini. Kemudian dengan hadis yang menyebutkan al-amal bil khawatim ini, maka ini tentunya menjadikan kita senantiasa harap-harap cemas. Yani antara khauf dan raja ini hendaknya senantiasa seimbang. Ya. Tidak terlalu euforia dengan apa yang Allah berikan kemudahan kepada kita dari amal-amal yang saleh, karena itu juga bukan jaminan, ya. Tidak pula kemudian kita patah arang, putus asa. Yang menyebabkan kemudian kita melemah. Namun tetap optimis. Harapan kita menggantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menumbuhkan rasa khasyah kita yang kuat. Yang ini merupakan benteng yang akan bisa menghalangi kita dari, atau juga bisa menghadapi dari dorongan-dorongan nafsu ammaratun bisu. Jiwa yang buruk, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Maka dengan rasa khasyah inilah ya insyaallah ta'ala akan bisa terjaga. Maka para jamaah sekalian, pentingnya untuk kita memahami akan husnul khatimah ini, ini bahwa husnul khatimah ini adalah merupakan mi'yar, timbangan ya, untuk bisa diterima tidaknya amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan husnul khatimah ini juga yang tentunya juga akan bisa menjadi tolak ukur ya, kejujuran, kebenaran dan keistiqomahan seseorang. Dan yang jelas ini merupakan tujuan dan harapan bagi setiap mukmin untuk bagaimana bisa meraih husnul khatimah ini. Karena dengan itu tentunya adalah kesuksesan yang akan didapatkan dunia dan akhiratnya. Tentunya setelah akhir kesudahannya, setelah kematiannya, tentunya ini adalah yang sebagaimana bisyarah, berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala habarkan kepada kita. Kemudian hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, tentunya juga perlu untuk kita pahami berkaitan dengan sebab-sebab dari husnul khatimah ini. Yang pertama adalah dari sebab akadiyah. Ini prinsip dasarnya. Bagaimana untuk kita merealisasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikotori dengan kesyirikan. Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Ini yang sangat urgen. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala gerak-gerik kita adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini indahnya seorang mukmin. Indahnya dan mulianya seorang mukmin, di mana semua gerak-geriknya akan bernilai ibadah. Tidur atau diam dan bergeraknya adalah ibadah. Senang dan susahnya adalah kebaikan. Ini manakala kita mengikuti koridor yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan khususnya terkait dengan masalah tauhid ini, ini tentunya yang manakala kita pahami dengan baik apa makna tauhid ya, bagaimana kita semestinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjadikan dunia kita pun juga terang benderang ya. Dunia akan menjadi terang benderang melebihi matahari di siang bolong. Semua akan terlihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Ini akan terlihat dengan jelas manakala seseorang itu benar-benar memahami akan hakikat dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, "A'zamu asbabis sabat." Merupakan sebab sabat, sebab kekokohan hati yang paling besar adalah husnul tauhid. Bagaimana baiknya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah salamatul aqidah. Selamat akidah kita, pemikiran kita dari hal-hal yang memberikan kontaminasi pada keyakinan kita. Dan ini hal yang harus senantiasa kita bersihkan. Bahkan merupakan tahara yang paling utama. Sebagaimana kata Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullah ta'ala di muqaddimah dari kitab tahara, ketika beliau mensyarah dari syarah Bulughul Maram, ya, Tawdihul Ahkam, beliau membawakan ini, bahwa ini tahara yang paling utama. Pertama adalah membersihkan tauhid kita dari kesyirikan. Yang kedua, membersihkan ibadah kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati dan semua akhlak yang buruk. Kemudian yang keempat, membersihkan muamalah kita, perilaku kita dari hal-hal yang akan menyebabkan kebangkrutan kita nanti di hari kiamat. Kedzaliman-kedzaliman kepada orang lain. Ini akan menyebabkan kebangkrutan nanti di hari kiamat. Baru kemudian yang kelimanya, ini tahara jasadiyah kita, ya. Membersihkan dari hadas dan najis, ya. Dalam berwudu, mandi dan semisalnya. Maka ini yang harus senantiasa kita jaga keselamatan dari akidah kita, ibadah kita. Kemudian berikutnya, sebab-sebab ta'abudiyah. Yang kedua adalah sebab ta'abudiyah. Adalah yang pertama, menjaga hal yang wajib. Menjaga semua perkara-perkara yang wajib. Baik itu terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula terkait dengan hak-hak Adami. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntut kita dengan yang wajib. Maka kedudukan kita sebagai hamba Allah, kedudukan kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai ini semua ada tuntutan untuk kita tunaikan kewajiban kita. Dan Allah akan menuntut kewajiban ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam hadis qudsi ini, yang menunjukkan juga bahwa man ada di wadiyan faqad adantu bil harb, pada hadis ini tentang wali-wali Allah. Kemudian Allah mengatakan diantaranya, wama taqarraba ilayya abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Ini syahidnya di sini. Bahwa apa yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang wajib, perkara yang farad, itu lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mesti takdimul aham fal aham. Skala prioritas. Mana yang wajib, maka itu lebih didahulukan. Nah, maka ini yang perlu kita pelajari. Jangan sampai kemudian seperti perilakunya, maaf orang-orang khawarij misalkan, dahulu mereka seperti itu, ya. Mereka dengan yang wajib mereka sia-siakan. Kemudian juga sementara yang pokok mereka sia-siakan. Nah, maka ini hal-hal yang mesti kita perhatikan. Kemudian yang kedua juga senantiasa bagaimana upaya kita untuk mudawamah terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun sedikit, ya. Ini katakan, ahabbul amali indallahi adwamuha wa inqal. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terus-menerus, meskipun sedikit. Maka dengan sedikit tapi terus-menerus, inilah upaya kita untuk kita bisa mendapatkan husnul khitam. Nah, dan juga diantaranya ada juga taubat yang terus-menerus. Karena setiap hari jelas kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Sengaja ataupun tidak sengaja. Selagi matahari belum terbit dari arah barat, dan selagi nyawa belum sampai di tenggorokan, maka senantiasa kita mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah kait dengan asbab sulukiyah. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perilaku dan akhlak kita. Dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Ini tentang keutamaan. Akhlak yang baik bahkan merupakan sebab yang paling besar untuk kita apa merupakan sebab untuk kita bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khuluq. Dan Nabi alaihi salatu wasallam diutus pun juga untuk menyempurnakan akhlak manusia, bahwa itni li utammima makarimal akhlak. Dan hal ini juga perlu untuk kemudian kita senantiasa cermati bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada para sahabat, akhlak kita kepada para ulama, akhlak kita kepada ahlul ilm, akhlak kita kepada manusia, sesama kaum muslimin, kepada semua itu sudah diatur. Dan ini yang perlu untuk kita kaji, kita pelajari lebih menyeluruh, lebih komprehensif. 6. Kemudian juga menunaikan hak yang itu merupakan kewajiban. Tadi sudah kita singgung di awal pentingnya untuk kita senantiasa skala prioritas. Hak-hak orang lain harus kita tunaikan. Yang itu akan bisa menyebabkan kebangkrutan kita nanti di yaumil qiyamah, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Begitu pula dengan raddul madzalim. Bagaimana kita bisa mengembalikan madzlamah yang sudah kita lakukan? Kalau Nabi alaihi salatu wasallam dalam kisahnya dengan Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu taala, ini saja ketakutan, ya. Di akhir hayat beliau, beliau mengumpulkan para sahabat dan kemudian mengatakan, siapa yang ingin menebus madzlamah pernah saya zalimi, hari ini saatnya. Hari ini saatnya untuk membebaskan dari madzlamah itu. Maka kisah yang tentunya adalah mengharukan dan menegangkan. Jadi kisahnya dengan Uqasyah bin Mihsan ini yang kemudian mengatakan, saya ingin menuntut. Syahidnya adalah sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekhawatirannya. Maka bagaimana dengan kita? Ya. Apakah kemudian kita kemudian merasa aman dari madzlamah ini? Ini yang harus senantiasa kita perhatikan, apalagi kemudian perseteruan, ya. Perseteruan yang terus-menerus yang tentunya kita khawatirkan akan menyebabkan amalan-amalan kita akan terhalangi, akan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh." Kepada Allah Subhanahu wa taala akan diangkat al-kalimut thayyib, semua perkataan yang baik, dan amal-amal saleh pun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang baik akan naik dan amal-amal saleh pun juga akan diangkat. Namun itu semuanya akan terhalangi manakala masih ada perseteruan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tadiru hatta yastaliha." Tunggu sampai kemudian keduanya berdamai. Maka ini hal-hal juga mesti menjadi bagaimana untuk kemudian kita menyelesaikan urusan-urusan dengan orang lain di dunia, manakala kita menginginkan untuk mendapatkan husnul khitam ini. Kemudian ini diantaranya. Kemudian adapun mawaniknya, penghalang-penghalangnya tentunya lebih banyak. Ya. Penghalang untuk bisa mendapatkan husnul khitam ini lebih banyak. Sebanyak dari keburukan yang ada di dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur," ya. Allah mengeluarkan mereka dari dhulumat, bentuknya jamak, ya. Nur hanya satu, ya. Maka menunjukkan bahwa namanya kebatilan, namanya kerusakan ini jauh lebih banyak, ya. Namun tentunya kita juga bisa memilah, ya, dan juga skala prioritas. Di antara penghalang untuk mendapatkan husnul khitam adalah yang pertama adalah berbuat kesyirikan. Ini yang utama, ya. Penyebab pokok seseorang untuk bisa mendapatkan husnul khitam ini. Kemudian juga dengan hal-hal yang itu keluar dari tuntunan, ya. Atau juga adanya penyelewengan-penyelewengan dalam masalah agama. Dan ini tentunya juga sangat banyak sekali. Al-Quranul Karim telah banyak memberikan tahdzir dan peringatan ini. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang nyempal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tuntunan, dari sunah-sunah beliau, setelah jelasnya hidayah, kemudian masih mencari yang lainnya, mengikuti bukan jalannya para sahabat, bukan jalannya kaum mukminin, maka Allah anjam nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan lemparkan dia ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembalinya. Maka bagaimana kemudian bisa mendapatkan husnul khatimah kalau masih mencari-cari yang lain, kalau masih mengadopsi dari yang lain, sementara Allah dan Rasulnya telah memberikan tuntunan. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki ataupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu pilihan, masih mencari pilihan-pilihan yang lain. Wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia dalam kesesatan yang nyata. Maka ini hal-hal yang mesti kita jaga. Kemudian juga para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sekali kita sampaikan bahwa mawani ini sangat banyak sekali. Kemudian juga dari mawani sulukiyah, dari akhlak, kemaksiatan, kedzaliman, makan harta orang dengan cara-cara yang batil, dan ini sangat marak sekali. Kemudian juga riya dan yang semisalnya, yang suka selfie-selfie ini juga perhatikan ya, dan juga pamer di medsos dan semisalnya, ini hati-hati ya. Kelihatannya sepele, kelihatannya adalah hal yang biasa, namun perhatikan, ini adalah hal-hal yang hendaknya senantiasa kita jaga ya, hati kita, demikian pula apa yang kita tebarkan ya. Karena bisa menjadi satu kebaikan, tapi bisa sebaliknya. Nasallallahu salaman afiyah. 6. Kemudian dari sisi mawani nafsiyah wa tarbawiyah juga, tentunya kelalaian-kelalaian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengingat kepada akhirat, dan ini pentingnya untuk senantiasa kita ingat dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah satu keutamaan dari zikir ini, ketika kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ingat kita. Fadkuruni adkurkum, ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan ingat pada kalian. Maka ini satu keutamaan. Kalau seandainya tidak ada keutamaan dari zikir kecuali ini sudah cukup. Wa illa, keutamaan zikir itu sangat banyak sekali. Ya. Namun kalau tidak ada keutamaan dari zikir kecuali Allah akan mengingat kita, ya. Khususnya di saat-saat kita berat, di saat kita galau, di saat kita dalam kesulitan. Maka ini sudah cukup sebagai satu keutamaan yang menghasung kita untuk senantiasa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, ta'arraf bilallahi firraha, ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di saat engkau dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sejahtera. Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala ingat di saat engkau dalam keadaan sulit dan dalam keadaan galau. Kemudian juga diantara mawani'nya tulul amal, yakni berangan-angan ya, banyak bermimpi ya, mimpi bolehlah ya, tapi jangan sampai kemudian harus realistis ya. Mimpi terkadang menjadi motivasi ya, menjadi motivasi untuk kita maju, untuk kita berkembang, untuk kita mau bergerak. Namun sekali lagi, mimpi juga harus realistis ya, dan juga harus mengikuti koridor yang ada ya, untuk bagaimana kita meraih mimpi-mimpi kita. Mimpi kita paling utama tentunya di sini adalah bagaimana mendapatkan husnul khitam ini, dan ini tentunya adalah menjadi harapan besar bagi siapapun, seorang yang masih di hatinya ada keimanan. Kemudian di antara mawani berikutnya adalah hubbud dunya ya, cinta kepada dunia dan selalu menggantung kepada dunia ini. Dan ini hal yang terkadang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam ayatnya, tuhibbunal mala hubban jamma ya. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Namun kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala yang mendapatkan didikan-didikan Nabi alaihi salatu wasalam, mereka menjadikan dunia itu ada di tangan mereka, tidak di hatinya ya. Menjadikan dunia itu di tangan mereka dan tidak di hatinya. Bukan berarti kalimat hubbud dunya ini bukan berarti seorang tidak boleh kaya. Bahkan semestinya ya, seorang muslim yang kaya tapi beriman, bertakwa jelas lebih baik. Karena tentunya kekayaannya, dunianya pasti akan dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat para sahabat, mereka adalah miliarder. Namun kita lihat mereka adalah orang-orang yang zuhud dengan dunia. Dan mereka sangat rakus dengan akhiratnya, dengan surga. Maka ini tentunya yang menjadi tolak ukur kita. Kemudian yang terakhir, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dampak-dampak dari pendidikan untuk kita bisa mendapatkan husnul khatimah, sebagaimana tadi juga disinggung oleh Pak Kiai Saleh juga, bahwa ini akan terlihat, ya, akan terlihat asarnya dalam kehidupan sehari-hari. Tatkala manakala dipahami benar akan makna husnul khatimah ini, ini akan ada tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab akadiyah, secara akidah, secara ibadah, secara muamalah, secara akhlak, ya, semuanya, baik secara pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan masyarakat atau lingkup kecil kita dalam keluarga. Kita tahu bagaimana kepada istri, kepada anak, ya, kepada orang tua, keluar sedikit pada tetangga, kemudian kepada masyarakat, kepada negara, semua ada akan terlihat dalam muamalah dari orang-orang yang tentunya bisa meretas untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah ta'ala harapan kita tentunya dengan senantiasa isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu berikan sabar dan istiqamah. Maka di antara wasiatnya Syekh bin Baz, saya masih baca dengan baik, ya, beliau memberikan wasiat untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya, pertama dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Yang kedua, meminta husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'iha. Ini yang beliau senantiasa wasiatkan untuk kita banyak-banyak berdoa dengan doa ini. Wafaqana Allah wa iyyakum ila kulli khairin wa salah wa tsabbatana ala al-islam wa ala sunnah innahu waliy dhalikal qadir alayh wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa istima' wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada guru kita Ustaz Muhammad Naim LC MPD hafizahullahu taala atas pemaparannya untuk sesi yang pertama dengan tema husnul khatimah, sebab-sebab dan penghalangnya. Dan kita ketahui tadi dari sebagian sebab-sebab husnul khatimah adalah dengan menguatkan atau memperbaiki tauhid kita, kemudian juga peribadahan kita, dan juga memperbaiki dari akhlak kita agar menjadi akhlak yang mulia. Walhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah telah hadir guru kita Ustaz Abdul Qarnain Ibn Muhammad Sunusi Afizakallahu Ta'ala untuk mengisi dari sesi yang kedua, masih dengan tema yang sama husnul khatimah, sebab-sebab dan penghalangnya. Maka kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الدائي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan di acara yang baik ini, acara yang diprakarsai oleh Atase Agama Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta. Yang Atase Agama Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta ini adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Agama di Saudi Arabia. Dan kita berterima kasih atas segala hal yang baik yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia di Indonesia ini, dari berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, dan juga secara khusus untuk negeri kita ini di Indonesia, dengan banyaknya kegiatan, banyaknya acara-acara yang baik yang mereka selenggarakan, termasuk kegiatan kita di pagi hari ini. Kemudian saya juga menyampaikan salam dari Kepala Atase Agama, karena beliau di pagi hari ini tidak bisa datang untuk membuka di acara ini disebabkan ada tugas mendadak yang beliau terima. Dan juga wakil atasnya sekarang lagi di Riyadh. Ya, karena itu terima kasih yang seterus-terusnya kepada mitra dari Atase Agama, Masjid Agung Sunda Kelapa, yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Kyai Haji Saleh Asri MA Hafizahullah Ta'ala, dan juga tadi dihadiri oleh Bapak Dr. Syarifuddin LCMA. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia-Nya, taufik-Nya dan rahmat-Nya. Dan juga kegiatan ini tentunya bersama dengan Yayasan Islam Karim untuk wakaf pendidikan dan keamanan berpikir. Dan kita berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Terkait dengan tema pembahasan ini tema dari ruh kehidupan. Jadi jangan lihat husnul khatimah akhirnya. Itu adalah sebuah buah. Sesuatu yang ingin kita raih. Tapi lihat bahwa husnul khatimah ini itu adalah proses kehidupan. Di mana hidup ini dari apa yang kita kerjakan, itulah yang mengarah kepada khatimah kita, kepada akhir kita. Jadi tema ini itu adalah tema motivasi terkuat untuk sebuah kehidupan yang baik. Dari mana itu terlihat di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Makanya turun hujan saja, seperti sekarang banyak turun hujan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang beliau menyingkap sebagian lengan tangannya supaya air hujan itu langsung menimpa badannya. Ketika ditanyakan kepada beliau, kata beliau, innahu hadithu ahdin bi rabbihi. Sungguhnya hujan ini dekat masanya dari Rabb-nya. Dia dari langit turun ke bawah. Maksudnya dia belum lama di atas. Dekat dari Allah, turun ke bawah. Nah, itu kecintaan di dalam hati, bergelora. Lihat sesuatu dari tanda keagungan dan kebesaran Allah. Suatu malam beliau dan para sahabat duduk di malam purnama. Ya, orang kan kalau malam purnama luar biasa ya. Cerahnya, indahnya, mungkin banyak yang selfie, apa segala macam ya. Di masa sekarang. Iya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara Lailatul Badr. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini di malam purnama. Kalian jelas melihatnya, kalian juga akan melihat kepada Allah jelas di hari kiamat. Jadi sesuatu di dunia dijadikan untuk mengingat apa? Mengingat akhirat. Mengingat akhirat. Dan ini tidak kelihatan di hari-hari kehidupan orang beraktivitas, bekerja, dan seterusnya. Tapi ada hal-hal di dalam diri seorang mukmin dan mukminah itu melekat. Karena dia tahu di mana akhirnya. Dia akan kemana setelah dunia ini. Mereka sadar bahwa dunia ini adalah tempat untuk beramal, bersiap, berbekal. Dan ada persinggahan terakhir. Untuk persinggahan terakhir itulah. Disitulah seluruh kehidupan. Dia peruntukkan bagaimana dia bisa husnul khatimah. Dia bisa husnul khatimah. Dan ini yang berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Ini satu sudut pentingnya pembahasan. Karena ini ruh kehidupan. Motivasi terindah di dalam hidup. Banyak mengingat tentang apa? Bagaimana kita memperindah amalan kita, memperbaik amalan kita, agar supaya kita mendapati akhir yang terbaik pula. Sudut yang kedua, sudah diterangkan oleh Ustaz kita tadi, bahwa ciri kehidupan yang baik itu adalah penutup yang terbaik pula. Dan tadi dari Pak Kiai Saleh kita dengarkan ya, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sahih Al-Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatib." Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Jadi ada anjuran-anjuran di dalam syariat. Perintah-perintah di dalam syariat. Dan perintah-perintah ini namanya pegangan hidup. Harus kita berjalan di atasnya. Dan itu adalah kondisi para nabi dan para rasul. Kondisi para nabi dan para rasul. Karena itu mereka berwasiat kepada putra-putranya pun seperti itu. Wa waffa Ibrahimu banihi Ya'quba. Apa namanya? Am kuntum syuhada. Idh hadara Ya'quba al-maut. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Jadi ini semuanya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa para nabi itu berwasiat kepada anak-anaknya. Apa siapa yang kalian ibadahi setelahku? Jangan kalian mati kecuali kalian sebagai seorang muslim. Itu para nabi dan para rasul. Dan pemimpin para nabi dan para rasul adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman langsung kepadanya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan Allah berfirman kepadanya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai wahai Nabi Muhammad, berdiri, lakukan ibadah yang lain. Dan kepada Rabbmu hendaknya selalu kamu berharap. Ini Nabi Muhammad. Tidak ada suatu saat beliau suatu ibadah disuruh istirahat, disuruh berhenti. Tapi selesai ibadah, berdiri, lakukan ibadah yang lain. Agar supaya seluruh makna hidupnya bersambung di atas kebaikan. Dan itulah wasiat Allah dan perintah Allah kepada setiap muslim dan muslimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian itu wafat kecuali sebagai seorang muslim. Itu perintah Al-Quran. Jadi ini perintah ini pedoman hidup, wajib berada di dalam hati-hati kita. Kemudian yang ketiga, hal yang terbaik di dalam kehidupan ini adalah mencontoh para nabi dan para rasul. Mencontoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya orang-orang yang salih. Iya. Ulaika alladziina hadallah fa bi hudahum muqtadi. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka. Dengan hidayah petunjuk yang mereka berada di atasnya, kalian hendaknya mengikutinya, iktidak di atasnya. Para nabi dan para rasul itu di dalam sejarah mereka semuanya populer dengan husnul khatimah. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Khulafaur Rasyidin. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu orang-orang yang sangat perhatian dengan makna ini. Dan telah terbukti dalam sejarah mereka wafat semuanya di atas husnul khatimah, di atas penutup yang baik. Maka siapa yang ingin mengikuti jalan para nabi dan jalan para sahabat, itulah jalan mereka. Karena itu kita penting untuk mengambil sebuah makna kaidah besar di dalam hidup, bagaimana kita bisa husnul khatimah. Nah, husnul khatimah itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dicatat kapan datangnya kematian itu. Kita semua tidak ada yang tahu kapan kematian datang, kapan ajal menjemput. Tapi husnul khatimah itu, kapan Allah takdirkan kematian datang kepadanya, dia di atas penutup yang baik. Dia di atas sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Itu husnul khatimah. Dan telah kita dengarkan dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Naim, hafizahullah ta'ala, kaidah-kaidah besar ya di dalam husnul khatimah. Iya. Dari pokok-pokok sebab di dalam hal tersebut. Dan tentunya tidak perlu kita cerita ya tentang banyaknya keindahan husnul khatimah, ciri-cirinya, ya, jenis dari amalan-amalan yang menyebabkan seorang itu dikatakan oleh Nabi, kalau dia mati di atas begini maka dia mati syahid, kalau dia mati begini maka dia masuk surga dan seterusnya. Tapi ada hal pokok yang ingin kita garis bawahi di sini, supaya menjadi pedoman kita, motivasi tetap di dalam kehidupan kita. Iya. Hal tersebut terkait dengan tiga hal. Sebagaimana agama ini semua itu dibangun di atas tiga hal. Ada yang terkait dengan ucapan, ada yang terkait dengan keyakinan, dan ada yang terkait dengan amalan. Ada yang terkait dengan ucapan, ada yang terkait dengan keyakinan, ada yang terkait dengan amalan. Maka pada tiga hal ini, hendaknya seorang hamba memiliki dari ucapan, amalan, dan keyakinan yang menyebabkan dia dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Benar dan teguh di atas Islam, sehingga kapanpun kematian datang menjemputnya, dia di atas Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah ridai untuknya. Inna dina inda Allahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu cuma Islam saja. Dan hanya itu yang bisa menyelamatkan di hari kiamat. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka ini tiga hal ini kita harus memiliki sesuatu yang melekat padanya, pokok perkara. Dan pada tiga hal ini ada perkara-perkara pokok di dalam agama. Yang terpentingnya adalah bagaimana menegakkan kemurnian ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah pada segala hal yang merupakan kekhususan dan haknya yang harus ditunaikan. Siapa yang berada di atas tauhid ini, maka itu adalah pokok kebahagiaannya. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Karena kita dicipta untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan kita dicipta untuk selalu beribadah hingga kematian datang menjemput. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Sepanjang seorang sudah di atas ibadah, maka itu adalah kebahagiaannya. Karena itu seorang muslim dan muslimah wajib untuk selalu menjaga kesucian dan kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu semuanya mengandung tauhid dari awal hingga akhirnya. Karena dalam Al-Qur'an kalau tidak dibicarakan tentang keesaan Allah, tidak dibicarakan tentang hak-hak Allah, tidak dibicarakan kecuali bagaimana memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dibicarakan bagaimana tauhid bentuk-bentuknya dan bagaimana dasar keabsahannya, diterangkan bagaimana kesempurnaannya, kesempurnaan yang wajib atau sunnah-sunnahnya, atau diterangkan kebalikannya, lawan dari tauhid, kekufuran, kesyirikan, bagaimana bahayanya, apa sebab-sebabnya, atau diterangkan di dalam Al-Quran pengaruh dari tauhid itu. Kan banyak diterangkan penduduk sorga, penduduk neraka, itu pengaruh dari tauhid, dari pasar la ilaha illallah. Sebab dengan kalimat la ilaha illallah, dengan itulah tegak pasar. Ada namanya pasar sorga, ada namanya pasar neraka. Itu yang membedakan antara dua jalan. Maka kalau seorang berada di atas tauhid ini, selalu menjaga dan memeliharanya, maka di kondisi apapun ia di dalam kehidupannya, dijemput oleh kematian, maka dia biiznillahi ta'ala adalah orang berada di husnul khatibah. Itu perkara pokok yang penting untuk dijaga. Kemudian yang kedua dari hal universal yang mencakup seluruh makna husnul khatibah, bahwa untuk husnul khatibah itu seorang perlu mengetahui sebab-sebabnya, amalan-amalannya, apa dari kegiatan yang harus dia lakukan untuk sampai ke sana. Dan dia juga harus mengerti apa dari mawani'nya, penghalang-penghalangnya yang menyebabkan dia dijauhkan dari husnul khatibah, dan naudzubillah bisa jatuh ke dalam kebalikannya, su'ul khatibah. Itu perlu ilmu namanya. Perlu ilmu. Dan dari keindahan agama ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuatu yang sangat lezat di dalam kehidupan seorang mukmin, ibadah yang sangat menenangkan hati, perkara yang bisa mengobati segala masalah yang dihadapi oleh setiap muslim dan muslimah. Dijadikan hal tersebut pada mempelajari ilmu agama. Itu pintu mempelajari ilmu agama namanya. Al-ilm. Karena itu kata para ulama, ma ubidallahu bi syai'in afdala minal ilm. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik daripada apa? Daripada mempelajari ilmu agama. Iya. Karena itu seorang kalau dia belajar ilmu agama, seorang penuntut ilmu, maka itu pasti di atas kebaikan. Pasti di atas kebaikan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ingin sampai ke derajat yang paling tinggi, dikatakan sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan siapa yang mengajarkannya. Ingin sampai ke derajat di sekitarnya, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih dalam agama. Itu lebih luas lagi cakupannya. Dibuat faqih dalam agama, dia memahami agama, apakah dia sebagai seorang yang belajar, dia mengajarkannya, dia cinta kepada ilmu, senang mendengarkannya, senang hadir di dalamnya, semuanya tercakup di dalam kebaikan. Dan itu jalan, kalau seorang di atas ilmu, menuntut ilmu, artinya dia sedang berjalan di atas jalan menuju surga. Sedang berjalan menuju surga. Kematian datang itu adalah sesuatu yang mengesahkan bahwa jalannya sudah sampai ke surga. Itu seorang penuntut ilmu. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Dan jalan menuju ke surga. Iya. Maka ini hal yang indah pada ilmu ini. Ada hal yang terkait dengan keyakinan di dalamnya. Paling tidak dia cinta ilmu tersebut. Berbaik sangka dengannya. Jangan ada yang berburuk sangka tentang ilmu agama. Oh ini saya belajar terus tapi kayaknya kurang berkembang. Saya begini-begini itu berburuk sangka namanya. Apalagi dia berburuk sangka. Kalau anak saya belajar agama khawatir nanti terlantar dunianya. Itu orang yang paling berburuk sangka kepada Allah. Kok bisa pekerjaannya para nabi dan para rasul, sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan segala isinya, anak yang mempelajarinya dianggap tidak cerah masa depannya. Itu namanya berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di dalam amalan, seorang itu perlu beramal dengan ilmu, dia pelajari. Sehingga dia tahu celah-celah untuk beramal salih. Dia bisa mendatangi pintu-pintu amalan yang paling dekat dengan dirinya sebelum yang jauh. Dia bisa tahu pintu-pintu amalan yang mungkin orang lain tidak melihatnya, tapi dia melihat pintu ini betul-betul terbuka untuknya. Itu dengan jalur ilmu. Dia punya pengetahuan untuk hal tersebut. Ketika dia masuk di dalam amalan, di amalan itu sendiri, kadang dia dihadapkan antara sesuatu, antara dua sesuatu. Dengan ilmu, dia bisa memilih yang mana yang paling afdal untuk dirinya. Mana yang paling utama untuk dirinya. Maka ini makna di dalam ilmu banyak sekali di situ. Dari pintu kebaikan dan husnul khatimah, dan itu adalah pokoknya. Kemudian dari pokok yang lainnya, terkait dengan akidah, keyakinan. Terkait dengan keyakinan. Karena itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang anak muda yang sakit keras. Sudah dikatakan sudah dihadiri oleh kematian. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Kaifa tajidu nafsak?" Bagaimana kamu ketemukan dirimu? Maka anak muda ini berkata, "Inni la arju Allah wa akhafu ala dunubi." Kata anak muda ini, "Saya sangat berharap kepada Allah, tapi saya juga takut terhadap dosa-dosaku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yajtami'ani fi hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf." Dua ini dua hal ya. Dia mengharap kepada Allah, punya harapan. Dan dia punya rasa takut. Rasa harapan dan rasa takut ini tidaklah berkumpul di tempat yang seperti ini, kecuali Allah akan buat hamba ini, dia dapatkan apa yang dia harapkan, dan diberi keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Karena itu paling tidak, seorang itu ada tiga hal yang dia miliki. Dia punya rasa cinta kepada Allah, dia punya rasa takut, dan dia punya rasa harapan. Ini tiga hal. Rasa cintanya ini adalah sumber kekuatannya. Sumber kekuatan dan segala motivasinya pada rasa cintanya. Seorang itu kalau dia sudah cinta sesuatu, dia tidak akan pikirkan apapun rintangan yang ada di depannya. Dia akan berusaha meraihnya. Itu kalau jujur cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta dunianya. Seorang cinta misalnya kepada seorang perempuan, dia bisa berkorban apa saja untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Kalau dia jujur cintanya kepada Allah, dia bisa berkorban apa saja untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu ketika dia sudah punya rasa cinta, nah di sini dia perlu sesuatu yang membimbingnya di depan, kayak pemimpinnya, mengarahkan ke depannya. Nah, itu namanya roja, harapan. Harapan ini yang selalu mengarahkannya. Dan seseorang itu lebih kencang lagi dia berjalan kalau ada di belakangnya yang selalu menghardiknya. Ayo kamu jalan. Hati-hati. Bahaya, segera. Nah, itu rasa takut namanya di belakang. Rasa takut. Makanya tiga hal ini diibaratkan oleh para ulama sebagai muharrikatul qulubi ila Allah. Dinamakan oleh para ulama sebagai penggerak-penggerak hati menuju kepada Allah. Kalau di atas tiga hal ini, itu adalah sebab husnul khatimah. Dia di kondisi apapun, dia pasti berada di atas kebaikan. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu bi rabbih. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu wafat kecuali dia berbaik sangka kepada Rabb-nya. Nah, boleh dia wafat kecuali berbaik sangka. Ya, berbaik sangka itu dengan dia punya tiga hal ini. Itu salah satu pondasinya. Dia punya tiga hal ini. Dan ini amalan besar di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, ini ayat berikutnya. Dari pondasi husnul khatimah, ada tiga amalan lain. Tetapi tiga amalan kaidah ya, terkait dengan hati. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa harapan. Tiga hal. Nah, itu ibadah besar. Ada tiga ibadah besar lainnya. Ini juga kontrol di dalam kehidupan. Ada namanya sabar, ridha, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab ini tiga amalan diterangkan di dalam Al-Qur'an, di dalam ratusan ayat Al-Qur'an. Diterangkan dalam ratusan ayat. Ya bisa dibayangkan kalau amalan tersebut diterangkan dalam ratusan ayat. Kira-kira bagaimana kedudukan amalannya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu tidak ada yang lepas dari tiga hal ini. Semua kehidupan. Karena kita dalam hidup ini, apakah kita dihadapkan pada ujian? Ujian itu kadang berupa nikmat yang datang, kadang berupa musibah yang menimpa. Berupa nikmat yang datang, kita perlu bersyukur. Berupa apa namanya? Musibah yang menimpa, kita juga perlu bersabar. Iya. Dan pada seluruh pintu kebaikan maupun keburukan, tiga hal ini berlaku. Cuma dia jenjang. Karena para ulama jenjang tingkatan. Ada namanya sabar. Ada namanya ridha. Ada namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini itu pintu surga luas sekali. Iya. Luas sekali. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu diberi pahala oleh Allah, tidak ada batasannya. Ridha ini pintu husnul khatimah. Karena itu dalam Al-Qur'an diisyaratkan ketika disebut jiwa yang keluar dari dunia ini yang paling tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Itu perhatikan konteks jiwa ini, dalam keadaan ridha dan apa? Diridhai. Dan syukur, itulah surga yang didapatkan oleh seorang hamba. Dan seluruh nabi dan para rasul di atas hal itu. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia telah menjalani jalannya sementara dia adalah seorang mukmin. Ini tiga hal ya. Tiga hal. Ini semuanya adalah agamanya para nabi dan para rasul. Karena seluruh nabi dan rasul bersepakat pada tiga hal ini. Nabi dan rasul itu tugas utamanya menjelaskan siapa Allah yang diibadahi. Yang pertama. Tugas yang kedua, nabi dan rasul menjelaskan jalan menuju kepada Allah dan hari akhirat. Dan tugas yang ketiga dari para nabi dan para rasul menjelaskan balasan di akhirat. Tiga hal. Waman aradal akhirah, siapa yang menghendaki akhirat, ini balasan. Wasalaha sa'yaha, dan dia menempuh jalannya, ini jalan menuju kepada Allah. Wa huwa mu'min, dan dia orang-orang yang benar Rabbnya. Ini tiga jalan. Kalau dia berada di atas tiga jalan yang diajak oleh para nabi dan para rasul ini, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka ini adalah amalannya disyukuri. Syukur di situ datang. Iya. Maka ini kaidah besar sekali dalam kehidupan. Perhatikan tiga hal ini. Itu membawa banyak kebaikan untuk seorang hamba. Dan dia juga harus punya amalan di lisannya. Ia membawa kebaikannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayat Imam Ahmad, datang seorang laki bertanya, dua orang Arabi. Ini Arab kampung ini. Kita bilang orang kampung tinggal di pedalaman. Tapi pertanyaannya pertanyaan yang sangat berkualitas. Yang pertama bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Kata beliau, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Nabi kasih jawaban ringkas. Orang yang terbaik itu adalah siapa yang panjang umurnya, bagus amalannya. Ini pintu husnul khatimah. Panjang umurnya, bagus apa? Amalannya. Iya. Karena itu kalau doakan orang, semoga dipanjangkan umurnya, tambahkan. Semoga dipanjangkan umurnya di atas kebaikan. Kalau dipanjangkan umurnya di atas dosa dan maksiat, apa gunanya? Doakan supaya dipanjangkan umurnya di atas apa? Ketaatan. Orang yang kedua bertanya, "Ya Rasulullah, inna syari'a al-islami qad kathurat alayya fababun natamassaku bihi jami'." Ya Rasulullah, ini syariat Islam sudah banyak sekali ini. Banyak sekali tuntunan ajaran yang kamu berikan kepada kami. Beri saya ya Rasulullah satu bab universal. Saya bisa pegang pintu ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rataban li dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah. Harus ada amalan yang dipegang. Nabi tidak tunjukkan 1, 2, 3, 4 banyak. Diberi satu. Satu hal. Pegang satu hal ini. Maka itu akan menjadi pintu kebaikan untuk dirinya. Pintu kebaikan. Sebagaimana amalan, perlu ada amalan diterapkan di dalam hal tersebut. Ingin jadi wali Allah, dicintai oleh Allah, Allah telah terangkan syaratnya dalam sebuah hadith yang agung. Hadith disebut dengan nama hadith wali. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadith ilahi, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Kemudian Allah terangkan siapa walinya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Tidaklah hambaku itu taqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menunaikan kewajiban-kewajibannya. Itu yang paling dicintai. Paling pokok dalam hidup dia ditunaikan kewajiban. Ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu 5 kali dalam sehari. Dimanapun antara 5 waktu ini, ajal datang menjemput, dia ada 5 waktunya. Itu husnul khatimah namanya. Hal yang baik. Dia ada harta, dia berinfak, bersedekah. Siang dan malam. Suatu yang sedikit maupun banyak. Berusaha dia lakukan. Dan infak ini, itu luar biasa ya. Luar biasa. Kalau kita perhatikan ayat-ayat surah-surah Al-Quran itu, khususnya yang di belakang ya. Hampir setiap surah itu terdapat perintah untuk berinfak di dalamnya. Dengan berbagai konteksnya. Disebutlah sebagai penyelamat di dunia. Sebagai sarana untuk menembus dahsyatnya akhirat sebagai hal yang merupakan sebab keselamatan di sorga, disebutlah bahwa salah satu sifat penduduk neraka, mereka tidak pernah bersedekah dan seterusnya. Jadi itu amalan. Seorang berusaha melakukannya, walaupun sedikit yang dia kerjakan, ada sesuatu yang bisa dia berikan kepada manusia. Itu amalan namanya. Dia lakukan dulu apa yang diwajibkan. Ada orang tuanya, itu pintu besar berbakti kepada orang tua. Membuatnya ridha, membuat mereka tersenyum, tertawa. Setelah kedua orang tua wafat, bagaimana dia menjadi anak yang salih? Pintu baik di dalam kehidupan. Dan banyak sekali pintu-pintu dari sudut kewajiban saja dulu. Jangan mulai dari sudut yang lain. Mulai dulu dari hal yang wajib. Nah, setelah itu kata, dilanjutkan di dalam hadis, وَلَا يَزَالُ أَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّ. Dan terus menerus hambaku ini taqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan nafilah. Setelah sholat wajib, ada sholat-sholat sunnahnya. Setelah puasa wajib, Ramadan, ada puasa sunnahnya. Iya. Dan kita di bulan Syaban, bulan yang Nabi SAW itu banyak sekali berpuasa. Tidak ada satu bulan yang dikenal beliau sangat banyak berpuasa melebihi bulan Syaban ini. Selain daripada Ramadan tentunya. Ramadan kan puasanya 30 hari ya. Tapi di selain dari Ramadan, tidak ada bulan yang Nabi lebih banyak berpuasa melebihi di bulan apa? Di bulan Syaban. Iya. Maka ini hal-hal yang baik. Karena itu sebagian dari as-salaf, ada yang dia berharap di pintu puasa. Puasa terus dia. Selalu dia jaga dirinya puasa. Sampai ada yang di akhir hayatnya sudah di kondisi sakaratul maut, dia tidak mau berbuka. Dia bilang, saya ingin wafat di atas ibadah ini. Sudah menjelang waktu berbuka, awal tetesan air yang masuk ke apa namanya tenggorokannya, bersamaan dengan itu keluar ruhnya. Rahimahullah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, kejujuran untuk hal tersebut. Iya. Disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di penjara beliau yang terakhir, beliau sudah mengkhatamkan Al-Quran 69 kali. Di khatam yang ke-70 itu beliau sudah sampai ke ayat di surah Al-Qamar. Begitu beliau membaca ayat yang terakhir dari surah Al-Qamar, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Keluar ruh beliau rahimahullahu ta'ala. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam sorga yang mengalir, dalam sungai dan di dalam sorga dan sungai yang mengalir, di kedudukan yang jujur di sisi Allah yang maha berkuasa lagi maha mampu. Bersama dengan itu keluar ruhnya. Dia adalah seorang pembela agama, penghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajari agama ini kepada manusia. Itulah wafat Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu ta'ala di saat sakaratul maut. Sedang sakaratul maut dikunjungi oleh para ulama ahli hadis. Datang Muhammad bin Muslim bin Wara, yang paling seniornya di negeri Rai di Khurasan waktu itu. Ada rekannya beliau selevel dengannya, Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi, ada Al-Mundir bin Syadad dan sekelompok ulama ahli hadis. Mereka datang melihat Abu Zur'a sedang sakaratul maut. Maka mereka berkata, kita terapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentalkin orang yang akan mati dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi begitu melihat Abu Zur'a, mereka malu sendiri. Jadi segan. Selama ini imam ahli sunnah. Ini yang mengajari kita sunnah. Mengajari kita teguh di atas Islam. Begini saja. Kita perdengarkan hadis tentang talkin saja. Tentang keutamaan la ilaha illallah. Maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, haddatsani الضحاك بن مخلد قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن صالح. Dia tidak sanggup melanjutkan. Kata Abu Hatim, beliau membawakan sanad riwayatnya. Kata beliau, حدثني محمد بن بشار بندار قال حدثني أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح. Sama, dia tidak sanggup juga melanjutkan. Ya, Abu Zur'a Ar-Razi dalam kondisi sakaratul maut ini melihat Ahli hadis membacakan sanad riwayat, beliau sangat paham orang ini mau membaca hadis apa. Iya. Maka beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau bawakan sanadnya sendiri. Beliau berkata, haddatsani Bundar, qala haddatsani Abu Asim, an Abdul Habib bin Ja'far, an Salih bin Abi Arif, an Katsir bin Murrah, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini sanadnya bersambung kepada Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Selesai hadis ini, keluar bersama ruh beliau. Beliau wafat. Di sebagian riwayat, ketika beliau baca hadis itu sampai ucapan la ilaha illallah, keluar ruh beliau rahimahullah. Itu husnul khatimah. Dan husnul khatimah yang seperti ini itu banyak sekali di sirahnya para as-salaf rahimahullahu taala. Tapi terkait dengan histori kehidupan, amalan yang dikerjakan, sebagaimana su'ul khatimah, seperti itu juga su'ul khatimah. Iya. Itu dari keindahannya Ibnu Abi Dunya, salah seorang dari ulama as-salaf. Ini di masa para imam ya, semasa dengan Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Daud dan selainnya. Ibnu Abi Dunya ini menulis kitab namanya Al-Muhtadarin. Ya, kisah-kisah cerita orang yang dihadiri oleh kematian. Itu yang baik maupun yang tidak baik beliau hadirkan. Bagaimana posisinya? Sampai disebutkan di antara kisah-kisah tersebut ada orang yang tadinya dia kerjanya duduk sama pemain kartu. Iya, pemain kartu ini. Begitu di akhir hayatnya, dia hanya menyebut, disuruh berucap la ilaha illallah, dia hanya bilang, bawa kartunya. Iya. Meminum khamar juga seperti itu. Ayo tuangkan saya. Cuma itu yang bisa disebutkan. Apa yang biasa mewarnainya dalam kehidupan, itu berpengaruh di akhir dari kehidupan. Kalau seorang hamba dia sholat 5 waktu, dia mentauhidkan Rabbnya, tidak pernah berbuat kesyirikan, wafat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam Ahmad, itu artinya dia wafat di atas seluruh kebaikan. Mata alal khairi kullihi, dia wafat di atas kebaikan. Karena itu ada sebagian yang wafat. Ya, keluarganya bersedih hati melihatnya. Maka beliau berkata, "Untuk apa kamu bersedih? Orang ini sepanjang dia hidup dia di atas Islam. Dia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Seorang itu tidak boleh berburuk sangka. Maka dia bilang, tidak ada hal yang dikhawatirkan terhadap keluargamu yang meninggal ini. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu itu menangis ketika ayahnya di pangkuannya sakaratul maut akan meninggal. Maka ayahnya berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, oleh yang paling pertama lemparkan tombaknya berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh peperangan bersama Rasulullah beliau hadiri di dalam membela agama. Iya. Putranya menangisinya. Kata beliau, apa yang kamu tangisi? Demi Allah, Allah tidak akan menyiksaku selama-lamanya. Saya ini seorang muslim, seorang yang bertauhid, membela agama. Terus beliau bilang, demi Allah, saya adalah penduduk surga. Karena Nabi sudah menjamin, ketika Nabi hidup, Nabi menyebut 10 orang masuk surga, termasuk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang dikhawatirkan? Jadi maksudnya itu berbaik sangka dari sebab seorang itu husnul khatimah dan dia memiliki dari amalan-amalan yang dengannya dia berharap berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di kondisi yang terbaiknya. Kayaknya waktunya sudah habis ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Ustazul Qurnain Hafizakumullahu ta'ala atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Maka semoga dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita Ustaz Muhammad Naim dan juga Ustazul Qurnain Hafizakumullahu ta'ala bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi para pendengar hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Bisa menjadi sebuah ilmu yang menancap ke dalam relung hati kita, yang membuahkan amalan saleh, baik itu amalan dari keyakinan kita, amalan lisan kita, dan juga amalan perbuatan anggota badan kita. Walhamdulillah Rabbil Alamin, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:30, maka telah berakhir pula dari seminar ilmiah kita dengan tema Husnul Khatimah, sebab-sebab dan penghalangnya. Maka kami mengucapkan jazakumullahu khairan, terutama kepada Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi, kemudian juga kepada Yayasan Islam Karim, yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang wakaf, pendidikan, dan juga keamanan berpikir. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pusdinas, Pusat Studi Islam Al-Quran Sunnah. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Saleh Asri MA dan juga Ustaz Dr. Syafruddin Mahmud SPD MPD, dan juga kepada seluruh jajaran DKM Masjid Agung Sunda Kelapa. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Hafayu TV dan juga TV An-Nasihah dan seluruh pihak yang bertaawun dan menjadi sebab terselenggaranya acara seminar ilmiah kita pada pagi hari ini. Juga kami ucapkan kepada para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jazakumullahu khairan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas setiap kebaikan di dunia maupun di akhirat dengan kebaikan yang sempurna. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.